Pasal 4. Orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus mendapat dan membaptis lebih banyak pengikut daripada Yohanes. Sebenarnya Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan pengikut-pengikutnya saja. Ketika Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi sudah mendengar tentang hal itu, ia pergi dari Yudea kembali ke Galilea. Dalam perjalanannya itu, ia harus lewat Samaria. Maka sampailah Yesus di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, tidak jauh dari tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada Yusuf anaknya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus lelah sekali karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur. Waktu itu kira-kira pukul 12 siang, dan pengikut-pengikut Yesus sudah pergi ke kota untuk membeli makanan. Kemudian seorang wanita Samaria datang menimba air. Yesus berkata kepadanya, "Bu, boleh aku minta minum?" Wanita Samaria itu menjawab, "Tuan orang Yahudi, saya orang Samaria. Mengapa Tuan minta minum dari saya? Sebab orang-orang Yahudi tidak ada hubungan dengan orang Samaria." Yesus menjawab, "Sekiranya engkau tahu pemberian Allah dan siapa yang minta minum kepadamu, pasti engkau sendiri yang minta minum kepadanya, dan ia akan memberi kepadamu air hidup." Kata wanita itu, "Tuan tidak punya timba, dan sumur ini dalam sekali. Dari mana Tuan mendapat air hidup? Yakub, bapak leluhur kami, memberi kami sumur ini. Ia sendiri mengambil air minumnya dari sini. Begitu pula anak-anaknya, serta binatang ternaknya. Apakah Tuan sangka Tuan lebih besar dari Yakub? Orang yang minum air ini akan haus lagi," kata Yesus. "Tetapi orang yang minum air yang akan kuberikan, tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang memancar keluar dan memberikan kepadanya hidup sejati dan kekal." Kata wanita itu, "Tuan, berilah saya air itu, supaya saya tidak haus lagi dan tidak perlu kembali ke sini untuk mengambil air. Pergilah, panggil suamimu, lalu kembalilah ke sini," kata Yesus. "Saya tidak punya suami," jawab wanita itu. "Memang benar katamu," kata Yesus, "sebab engkau sudah kawin 5 kali, dan laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukan suamimu. Sekarang saya tahu Tuan seorang nabi," kata wanita itu. "Nenek moyang kami menyembah Allah di bukit ini, tetapi bangsa Tuan berkata bahwa hanya di Yerusalem saja tempatnya orang menyembah Allah." "Percayalah," kata Yesus kepadanya, "satu waktu orang akan menyembah Bapa bukan lagi di bukit ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kalian orang Samaria menyembah yang tidak kalian kenal, sedangkan kami orang Yahudi menyembah dia yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi, tetapi waktunya akan datang, malahan sudah datang, bahwa dengan kuasa Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang diinginkan Bapa. Sebab Allah itu Roh, dan hanya dengan kuasa Roh Allah, orang-orang dapat menyembah Bapa sebagaimana ia ada." Wanita itu berkata kepada Yesus, "Saya tahu Raja Penyelamat yang disebut Kristus akan datang. Kalau ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kita." "Akulah dia," kata Yesus. "Aku yang sekarang sedang berbicara dengan engkau." Pada waktu itu pengikut-pengikut Yesus kembali. Mereka heran melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang bertanya kepada wanita itu, "Ibu perlu apa?" Atau yang bertanya kepada Yesus, "Mengapa Bapak berbicara dengan wanita itu?" Maka wanita itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu lari ke kota dan berkata kepada orang-orang di sana, "Mari lihat orang yang memberitahukan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Mungkinkah ia itu Raja Penyelamat?" Maka orang-orang itu pun meninggalkan kota, lalu pergi kepada Yesus. Sementara itu pengikut-pengikutnya mengajak Yesus makan. "Bapak Guru," kata mereka, "silahkan makan." Tetapi Yesus menjawab, "Ada makanan padaku yang tidak kalian tahu." Maka pengikut-pengikutnya mulai saling bertanya, "Apakah ada orang membawa makanan untuk dia?" Lalu Yesus berkata, "Makananku adalah mengikuti kemauan dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Kalian berkata, 4 bulan lagi musim panen. Tetapi aku berkata kepadamu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Orang yang menuai sudah mulai menerima upahnya dan mengumpulkan hasil untuk hidup yang sejati dan kekal. Maka orang yang menabur dan orang yang menuai boleh bersenang bersama-sama. Peribahasa ini benar juga. Yang satu menanam, yang lain menuai. Aku menyuruh kalian pergi menuai di ladang yang tidak kalian usahakan. Orang lain sudah bekerja di sana, dan kalian menerima keuntungan dari pekerjaan mereka. Banyak orang Samaria penduduk kota ini percaya kepada Yesus. Karena wanita itu berkata, ia mengatakan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Maka ketika orang-orang Samaria itu bertemu dengan Yesus, mereka minta dengan sangat supaya ia tinggal dengan mereka. Jadi Yesus tinggal di situ 2 hari lamanya. Kemudian lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus karena apa yang diajarkannya sendiri kepada mereka. Mereka berkata kepada wanita itu, kami percaya sekarang, bukan lagi karena apa yang engkau katakan kepada kami, tetapi karena kami sendiri sudah mendengar dia dan tahu bahwa ia memang penyelamat dunia. Sesudah 2 hari tinggal di Sikar, Yesus pergi ke Galilea. Yesus sendiri telah berkata, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Tetapi waktu ia sampai di Galilea, orang-orang di sana menyambutnya dengan senang hati. Sebab mereka ada di Yerusalem pada hari raya Paskah dan sudah melihat semua yang dilakukan Yesus. Kemudian Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di kota itu ada seorang pegawai pemerintah, anaknya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang ke Galilea dari Yudea, ia pergi kepada Yesus dan minta Yesus datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Yesus berkata kepada pegawai pemerintah itu, kalau kalian tidak melihat keajaiban-keajaiban, kalian tidak percaya. Tuan, jawab pegawai pemerintah itu, cepatlah datang sebelum anak saya mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu sembuh. Orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu ia pergi. Di tengah jalan, pelayan-pelayannya datang kepadanya dan mengabarkan anak tuan sudah sembuh. Lalu ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Mereka menjawab, kemarin kira-kira pukul 1 tengah hari demamnya hilang. Lalu ayah anak itu teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu sembuh. Maka ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Itulah keajaiban kedua yang dibuat Yesus di Galilea setelah ia datang dari Yudea.